السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، kita masuk pada bab berikutnya, yaitu dhammul ahwa wal bid' wa ahliha. Tercaan atau jeleknya pengekor hawa nafsu, kebid'ahan-kebid'ahan dan orang-orangnya. Jeleknya hawa nafsu, jeleknya kebid'ahan, dan jeleknya orang-orang yang mengikut hawa nafsu dan mengikut kebid'ahan. Tidak mengapa kita masukkan pula pembahasan ini dalam bab adab, karena memang akhlak seorang talibul ilm adalah tidak mengekor pada hawa nafsunya sendiri, tidak memuaskan nafsunya sendiri, yang nanti tentunya akan menghalangi ilmu, bahkan ilmu yang telah diketahui pun tidak akan bermanfaat kalau dia dikuasai oleh hawa nafsunya sendiri. Sehingga ini akhlak yang penting bagi seorang talib al-ilm. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim, qala yakunu fi akhir az-zaman dajjalun kadzabun, akan muncul nanti di akhir zaman para dajjalun, para dajjal, kadzabun, para pendusta. Kalimat dajjal ada lughatan, ada istilahan. Kalau dajjal dijamakkan seperti dalam hadis ini, dajjalun, maka maknanya sama kadzabun, pendusta. Semua orang yang berdusta akan dinamakan dajjal atau dijuluki dengan dajjal kalau dusta itu merupakan sifatnya yang terus-menerus. Artinya, seseorang yang sudah terkenal kedustaannya, kadzab, maka dikatakan dajjal. Tetapi ketika disebutkan dengan ciri-cirinya, matanya rusak sebelah, kalau berjalan bentuknya O kakinya, dan dia begini, dia begitu, dan seterusnya, maka itu hanya satu, yaitu dajjal dalam makna istilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, akan muncul nanti sosok makhluk dari jenis manusia, akan muncul di akhir zaman, yang dia dalam keadaan memiliki sifat-sifat tertentu digambarkan dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya matanya tawfihah, salah satunya tawfihah itu bola matanya sudah pecah, busuk, seperti anggur yang sudah busuk. Qanibin na'azukumullah. Dan dikatakan nanti akan menjadi fitnah bagi umat terakhir dengan munculnya Dajjal. Sehingga kita dianjurkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnahnya Dajjal. Dan ini hanya satu. Sehingga kalau disebutkan dengan jamak, maka biasanya ini maksud bukan Dajjal itu. Karena Dajjal itu cuma satu. Tetapi yang dimaksud adalah Dajjal-Dajjal para pendusta. Maka kata Nabi, yakunu fi akhir zaman. Nanti akan muncul di akhir zaman para Dajjaluna kadzabun. Para Dajjal yaitu para kadzabun. Kadzabun ini sebagai badal. Dan badal untuk menjelaskan. Untuk menjelaskan Dajjalun. Siapa Dajjalun? Ay al-kadzabun, para pendusta. Ya'tunakum minal ahadith bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa'iyakum wa'iyahum. Mereka, para Dajjalun, para kadzabun, akan mendatangi kalian dan membawakan hadis-hadis bima lam tasma'u antum wala aba'ukum, dengan hadis-hadis yang tidak pernah kalian dengar dan juga tidak pernah didengar oleh bapak-bapak kalian. Fa'iyakum wa'iyahum, hati-hati kalian dari mereka. Qul inna a'udzubikumullah, siapa yang dimaksud antum? Hah? Kata Nabi, lam tasma'u antum. Siapa? Para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Yang tidak pernah didengar oleh para sahabat. Yakni hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang didustakan atas nama Rasulullah SAW. Kalau antumnya adalah kalian, tidak pernah kalian dengar dan tidak pernah pula nenek moyang kalian dengar, bahaya. Kenapa bahaya? Karena kita sangat terbatas ilmunya tentang hadis. Apalagi bapak-bapak kita yang tidak pernah mondok pesantren. Alhamdulillah. Maka sangat banyak hadis-hadis yang tidak kita ketahui. Kalau kemudian datang hadis, dibawakan hadis, kemudian kita tidak tahu dan bapak kita tidak tahu, apakah kita menyatakan, wah ini Dajjal berarti, kadzab, kita gak pernah dengar, bapak kita juga gak pernah dengar. Gak jadi ukuran. Kalau kamu dan kita, bapak-bapak kita, gak jadi ukuran. Tetapi Rasulullah SAW berbicara kepada para sahabat yang kenal Rasul, belajar dari Rasul, mereka mengikuti Rasul, dan mereka adalah ulama, a'lamul ulama, sa'alim-alim ulama adalah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, dari kalangan para muhajirin dan ansar, walladzina taba'uuhum biihsan, dan juga dari sahabat-sahabat yang mengikuti mereka dengan ihsan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhir zaman akan muncul para dajjal-dajjal yang para pendusta-pendusta yang datang kepada kalian membawa hadis-hadis yang tidak pernah didengar oleh kalian, tidak pernah pula oleh bapak-bapak kalian. Fa'iyakum wa'iyahum, maka hati-hatilah kalian dari mereka. La yudhillunakum wa la yaftinunakum. Hati-hati kalian. Jangan sampai mereka menyesatkan kalian dan jangan sampai kalian difitnah oleh mereka dan mereka memfitnah kalian. Ikhwanul Muslimin, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Khususnya kalian ikhwanul talabah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasulullah SAW memperingatkan akan munculnya para dajjal, para kadzab. Yang mengatasnamakan Rasulullah dengan dusta. Membawakan hadis-hadis yang ternyata bukan hadis. Membawakan qala Rasulullah SAW padahal Rasulullah tidak berbicara seperti itu. Membawakan agama, ini agama, ini agama, ini ibadah, ini bagus. Tetapi tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak pernah diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Berarti mereka berdusta atas nama Rasulullah. Ini mengada-adakan perkara-perkara baru dalam agama, menyatakan ini sunnah, menyatakan ini bagus, menyatakan ini ibadah, ini ibadah, ini ibadah. Padahal Nabi tidak pernah mengajarkan ibadah tersebut. Kadzab. Berdusta atas nama Rasul. Maka kata Nabi, iyyakum wa iyyahum. Hati-hati kalian dari mereka. Dan juga Rasulullah SAW menyatakan hati-hati, la yudhullunakum, jangan sampai mereka menyesatkan kalian, jangan sampai mereka membuat fitnah kalian. Ini dalil yang pertama di dalam bab jeleknya hawa nafsu dan jeleknya kebid'ahan. Apa kaitannya dengan judul? Tentang para kadzab yang diberitakan oleh Rasulullah SAW ini. Tentunya, kalau seorang berdusta mengatasnamakan Rasulullah SAW, maka yang muncul apa? Kebid'ahan. Ini dari Rasul, padahal bukan. Berdusta. Apa yang terjadi? Terjadilah kebid'ahan-kebid'ahan. Kepalsuan-kepalsuan dalam agama. Perkara-perkara baru dalam agama. Taib. Kepalsuan-kepalsuan tadi. Perkara-perkara yang didustakan atas nama Rasul, padahal bukan. Dari mana munculnya? Dan apa pendorong orang tadi berdusta? Hah? Hawa nafsu. Nafsunya berkata, tapi ini kan bagus, udah anggap aja agama. Loh, kok enaknya? Berarti dia adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya sendiri. Berarti dajjalun wa kadzabun, para dajjal, para pendusta tadi, dengan dorongan hawa nafsu mereka sendiri. Dengan keinginan hawa nafsu mereka sendiri. Dengan menuruti hawa nafsu mereka sendiri. Mereka mengada-adakan kebid'ahan dengan dusta. Mereka menyatakan ini qala Rasulullah. Ini dari Rasulullah. Ini agama Rasulullah. Ini sunnah. Ini ajaran sunnah dan seterusnya. Padahal sama sekali bukan dari ajaran Rasulullah SAW. Kadzab, dajjal, karena dia berdusta atas nama seorang yang ma'sum. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwan ibn a'azakumullah, dusta adalah dosa besar. Wal mu'min la yakzib, dan seorang beriman gak akan berdusta. Maka kalau dikatakan dusta itu dosa besar, kira-kira bagaimana dosa orang tadi kalau dia berdusta atas nama bukan orang biasa? Kalau dia mengatasnamakan si fulan dan si fulan, katanya si fulan berkata begini, katanya si fulan berkata begitu, tentunya itu dosa besar. Bagaimana kalau dia berdusta atas nama ustadznya sendiri atau atas nama orang tuanya sendiri? Ayyuhuma akbar. Mana yang lebih mengerikan? Atas nama temannya atau atas nama orang tua dan guru-gurunya? Qul inna a'udzubikumullah, berdusta atas nama orang tuanya sendiri, atas nama gurunya, syekhnya yang mengajarinya ilmu, maka ini akbar wa akbar, lebih besar lagi. Tayyib, bagaimana pendapat kalian? Kalau dia berdusta atas nama Rasulullah SAW. Dia berdusta atas nama Nabi, atas nama Allah dan Rasulnya, bahwa ini agama, padahal bukan dari agama. Mengatakan ini ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah, padahal tidak diajarkan. Menyatakan bahwa ini adalah sunnah, padahal itu bukan sunnah. Alaysa akbar wa akbar wa akbar. Bukankah ini dosa yang sangat besar? Berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Yaquluna 'ala Allahi ma la ya'lamun, berbicara atas nama Allah apa yang mereka tidak tahu. Yakdzib 'ala Rasulillah, padahal Rasulullah SAW menyatakan man kadzaba 'alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar, siapa yang berdusta atas namaku maka silakan dia persiapkan tempat duduknya dalam neraka. Ancaman yang keras dari Rasulullah SAW. Man kadzaba 'alayya, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ikhwani fillah na'azakumullah. Maka siapa yang meriwayatkan hadis yang yura annahu kadhibun wa huwa ahadul kadhibaini, atau kama qala fi riwayah, siapa yang menyampaikan hadis yang dia tahu hadis itu dusta, palsu, maudhu', maka orang ini adalah salah satu dari dua pendusta. Barang siapa yang meriwayatkan atau menyampaikan hadis yang ternyata dia palsu, makdzubun 'alan nabi, yang ternyata dia maudhu', maka dia adalah salah satu dari dua pendusta. Siapa yang dimaksud dua pendusta? Dia menyampaikan hadis. Maka hadirin na'azakumullah, maknanya dia salah satu dari dua pendusta. Dia yang menyampaikan dari orang yang menyampaikan pada dia. Tentunya hadis dia dengar dari orang lain kan? Dia mendengar dari orang bahwa itu ternyata dusta, kamu tahu. Kamu sampaikan juga hadis yang ternyata palsu, ternyata maudhu'. Maka berarti kamu salah satu dari dua pendusta. Yang menyampaikan kepada kamu dusta, dan kamu yang menyampaikan orang lain juga kamu berdusta. Ikhwani fillah na'azakumullah, maka jelas berkait dengan judul bab. Jeleknya hawa nafsu dan jeleknya kebid'ahan. Hawa nafsu yang mendorong orang tadi untuk mengada-adakan kedustaan atas nama Nabi. Hawa nafsu sebagai pendorongnya. Dia berdusta atas nama Rasul. Sedangkan kebid'ahan adalah hasil dari kedustaan dia, berarti bid'ah. Kalau dustanya dalam masalah dunia, ya dusta murni. Tapi kalau dustaan dalam masalah agama, berarti itu kebid'ahan. Perkara-perkara yang baru diatasnamakan agama, diatasnamakan sunnah, padahal dusta. A'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, ucapan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Kata Mu'adz bin Jabal, ayyuhan nas, innaha satakunu fitnatun yaktur fiha al-mal wa yuftah fiha al-Qur'an fayaqra' al-mu'min wal-munafiq wal-mar'ah wal-rajul wal-saghir wal-kabir hatta yaqul ar-rajul qad qara'na al-Qur'ana wa la ara an-nas yattabi'un afala aqra' alayhim 'alaniatan qala wa yaqra' 'alaniatan fala yattabi'uhu ahad fayaqul qad qara'tuhu 'alaniatan fala arahum yattabi'unni fayattakhidhu masjidan fi darihi aw qala fi baytihi fayabtadi' fihi qawlan aw qala hadithan laysa min kitabillah wala min sunnati rasulillah فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلاله. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ayyuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya akan terjadi fitnah-fitnah yang banyak harta di dalamnya, dibacakan Al-Qur'an di dalamnya, dibuka Al-Qur'an di dalamnya, maka dibaca Al-Qur'an oleh seorang mukmin, juga oleh seorang munafik, juga dibaca Quran oleh perempuan dan juga oleh laki-laki, dibaca Al-Quran oleh anak kecil maupun orang dewasa. Berarti Al-Quran dibuka dan dibaca oleh beragam manusia. Ada yang mukmin, ada yang munafik, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, dan tentunya laki-laki tidak sama dengan perempuan. Walaysa dzakaru kal untha, tidak sama laki-laki dengan perempuan. Apa bedanya? Para wanita dikatakan oleh Rasulullah SAW, naqsatu dinin wa aqlin, kurang akalnya, kurang agamanya. Sehingga ketika seorang wanita membaca dan laki-laki membaca, akan beda kesimpulannya kalau mereka menafsirkan sendiri. Wasaghir wal kabir, juga anak kecil membaca Al-Quran dan juga orang dewasa membaca Al-Quran, juga akan berbeda lagi. Apalagi perbedaan mukmin dengan munafik. Ini peringatan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Sesungguhnya akan terjadi fitnah, di sana banyak harta, dan dibuka Al-Quran, dan dibaca oleh beragam manusia. Bayangkan fitnah yang banyak hartanya, bukankah manusia keumumannya yatanafazuna fihi? Bukankah kebanyakan manusia berlomba-lomba dengan harta? Bukankah kebanyakan manusia ingin untuk memperbanyak harta? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalian berlomba-lomba kata Allah untuk takatsur, memperbanyak harta. Alhaakum, sungguh telah melalaikan kalian at-takatsur, sungguh telah melalaikan kalian perlombaan memperbanyak harta. Hatta zurtumul maqabir, hingga kalian masuk ke dalam liang kubur. Khairun na'azukumullah, keumuman manusia demikian. Bayangkan kalau fitnah tadi dalam keadaan harta melimpah ruah. Menafsirkan begini, dapat uang banyak. Menafsirkan begitu, langsung dia terkenal seantero jagat. Dia menafsirkan begini, langsung dia diangkat di panggung, di mimbar, kemudian diundang ke sana, diundang kemari. Dia menafsirkan begini, wah dia mendapatkan harta yang melimpah ruah. Iya Pak, iya? Iya. Silahkan. Saksikan sendiri di akhir zaman ini, di zaman kita ini. Aneh-aneh sekarang da'i-da'i yang laku keras di pasaran. Bukan alim ulama, bukan orang yang berilmu, bukan ahli hadis, bukan mufti, bukan orang yang masya Allah ahli fiqih, bukan sama sekali. Sebagian mereka penyanyi, sebagian mereka pelawak, sebagian mana preman, sebagian mereka. Preman baru tobat kemarin. Tapi ketika dia berbicara Al-Quran, laku keras, banyak harta. Ini fitnah. Ini fitnah yang sudah disinyalir, sudah digambarkan oleh para sahabat dari gurunya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak mungkin mereka lancang seenak sendiri berbicara akan muncul begini, akan muncul begitu kalau bukan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwan bin 'azakumullah, kata Mu'adz, nanti akan muncul fitnah-fitnah yang di sana banyak harta, melimpah ruah. Dan Quran dibuka, dibaca oleh berbagai macam jenis manusia. Ada yang mukmin, ada yang munafik, ada perempuan, ada laki-laki, ada yang kecil, ada yang besar. Hatta yaqulur rajul, sampai ketika seseorang berkata, qad qara'na al-Qur'an wa la ara an-nas yattabi'un. Ada yang enggak laku. Aku sudah baca Quran, tapi aku tidak lihat manusia mau mengikuti aku. Ini enggak laku, menyampaikan qala Allah qala Rasul dengan jujur, enggak laku. Aku sudah bacakan pada mereka Al-Quran, tapi mereka enggak mau mengikuti aku. Afala aqra'uhu 'alaihim 'alaniyatan? Apakah aku perlu membacakan pada mereka terang-terangan depan umum? Qala fayaqra'uhu 'alaniyatan fala yattabi'u ahad. Maka dia ucapkan di depan umum terang-terangan, qala Allahu ta'ala, Allah berfirman begini dan begitu. Fala yattabi'uhu ahad. Juga enggak laku. Enggak ada yang mau mengikutinya seorang pun. Kata Mu'adz bin Jabal. Fayaqulu, maka orang tadi berkata, qad qara'tuhu 'alaniyatan fala arahum yattabi'unni. Aku sudah baca pada mereka terang-terangan dan aku jelaskan pada mereka, ternyata mereka tidak mau mengikuti aku. Yani sudah berbagai macam cara, sirran wa 'alaniyah, secara pribadi-pribadi, dakwah fardiyah maupun secara umum sudah, tapi tetap mereka tidak mau mengikuti orang ini. Maka orang tadi berpikir, fayattakhidhu masjidan fi darihi, maka orang tadi bikin masjid sendiri di rumahnya. Aw qala fi baitihi fayabtadi' fihi qawlan, kemudian mengada-adakan ucapan baru. Ucapan baru. Bukan dari Quran, bukan dari sunnah, bukan dari ajaran Rasulullah SAW, bukan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Yabtadi'u fihi qawlan, kata Mu'adz. Nanti akan ada orang kayak gini. Begitu enggak laku dengan qala Allah, qala Rasul enggak laku, dia bikin ucapan baru yang sama sekali bukan dari Quran wala sunnah. Au qala haditsan, atau dalam riwayat Mu'adz berkata, orang ini mengada-adakan hadis baru, bikin hadis palsu. Laisa min kitabillah, bukan dari Al-Qur'an, wala min sunnati Rasulillah, bukan pula dari sunnah Rasulullah SAW. Fa'iyyakum wa mabtada'a, maka hati-hati kalian dari apa yang diada-adakan oleh orang ini. Fa'inna mabtudi'a balalah, karena sesungguhnya semua yang diada-adakan adalah bid'ah, balalah, sesat. Subhanallah, gambaran ini sungguh sangat cocok dengan kenyataan yang kita saksikan di akhir zaman ini. Sangat mirip persis seperti yang kita saksikan di zaman terakhir ini, zaman fitnah. Justru sunnah Nabi SAW yang benar-benar dari Rasul enggak laku. Al-Quran yang benar tafsirnya dari pemahaman salaf enggak laku. Hati-hati, jangan kemudian pindah dengan dalil lain dari ucapan pribadinya sendiri, dibikin-bikin dengan pikirannya sendiri, dibikin-bikin, direka-reka dengan perasaannya sendiri, dan kemudian dikatakan ini hadis, atau dikatakan ini agama karena pengin laku. Ini bukan dagang kue, ini dakwah. Kalau dagang kue, silahkan. Enggak laku pakai kismis, ganti keju. Kalau enggak laku pakai keju, ganti pakai mistis. Silahkan. Mana yang laku untuk konsumen, kita jual. Tetapi agama, din, Allah qala Rasul, sudah baku, enggak bisa dirubah. Sudah dari Allah begitu, dan dari Nabi begitu, disampaikan oleh para sahabat kepada kita seperti itu. Tidak bisa dirubah, tidak bisa diganti, tidak bisa ditambah. Jangan ketika enggak laku, ditambah dengan kebidaahan-kebidaahan. Kenapa ini manusia tidak mau menerima? Kalau gitu kita adakan kebidaahan baru. Kemudian masyarakat melihat kebidaahan baru, wah ini unik, ini belum pernah kita saksikan. Wah ini asyik, datang berduyun-duyun sampai melimpah ruah, sampai lapangan itu penuh dengan manusia untuk menghadiri kebidaahan. Khamilina azakumullah, ya laku sih laku. Tetapi apa yang kamu ajarkan bukan qala Allah wa qala Rasul. Yang kamu ajarkan bikinanmu sendiri. Yang kamu ajarkan adalah rekaanmu sendiri, kedustaan kamu sendiri, dan ini sungguh bukan dakwah, ini justru menyesatkan umat. Qul inna a'udzu bikum min syarri. Dan Mu'adz bin Jabal juga menyatakan hati-hati. Iyyakum wa mabtada'a fa inna mabtada'a dalalah. Hati-hati kalian dari apa yang diada-adakan oleh orang tadi yang berdakwah dengan Quran enggak laku, membacanya terang-terangan juga enggak laku, kemudian dia membuat ucapan-ucapan baru, membuat ajaran-ajaran baru. Hati-hati dari apa-apa yang baru diajarkan oleh orang ini yang diatasnamakan agama, hati-hati. Fa inna mabtadi'a dalalah, karena sesungguhnya apa yang ditambah-tambahkan dalam agama adalah kesesatan. Apa yang ditambah-tambahkan dalam agama adalah dalalah. Demikian ucapan Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dalam musannaf Abdul Razzaq dan juga dalam Sunan Ad-Darimi, diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud, dan juga diriwayatkan dalam kitab Al-Ma'rifah wa At-Tarikh, dan juga dinukil oleh Ibnu Waddah dalam Sifatul Munafiqin, dan juga Imam Hakim meriwayatkan dalam Mustadrak. Demikian pula Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, dan juga Sunnah Al-Waridah fil Fitan Al-Kubra atau Jamul Kubra lil Baihaqi, juga meriwayatkannya juga dalam Al-Madkhal. Qul inna a'azukum Allah, juga dalam kitab Al-Hujjah fi Bayan Al-Mahajjah, dan juga dalam Tarikh Damaskus, Tarikh Dimasyik. Masya Allah, para ulama menukil riwayat ini dari Mu'ad bin Jabal karena memang ucapannya ucapan emas, ucapan yang sungguh tepat, karena sesungguhnya ini adalah iktibas. Iktibas itu diambil, dipahami dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya di akhir zaman akan terjadi fitnah. Iya, Rasulullah sallallahu menyatakan begitu pada hadis-hadis yang pernah kita sampaikan pada kajian-kajian yang lalu. Inna satakunu fitanun. Di awal-awal fasal, benar-benar masih ingat. Satakunu fitanun. Al-qa'id fiha khairun minal mashi, wal mashi fiha minal qa'im, wal qa'im fiha khairun minal mashi, wal mashi fiha khairun minal sa'i. Akan terjadi fitnah-fitnah, menunjukkan bahwa memang fitnah-fitnah akan terjadi. Ini ucapan Rasulullah SAW. Maka Mu'ad juga menyatakan, ayuhan nas, inna satakunu fitnah, akan terjadi nanti fitnah-fitnah. Dan ini menunjukkan ucapan beliau sama dengan ucapan Rasulullah SAW, akan terjadi fitnah-fitnah. Demikian pula dibacanya Al-Quran oleh berbagai macam manusia, juga banyak riwayat-riwayat dari Rasulullah SAW bahwa munafik juga membaca Al-Quran. Khamilina azakumullah, apalagi peringatannya dari kebid'ahan. Sekian banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyatakan iyyakum wal bid'ah, atau kalimat-kalimat alaikum bisunnati wa sunnatul khulafar rasyidin al-mahdiyin min ba'di tamassaku biha wa'adu alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathatil umur. Hati-hati kalian, kata Nabi, dari perkara-perkara muhdath yang ditambah-tambahkan dalam agama. Khamilina azakumullah, hanya saja Mu'adz bin Jabal menggambarkan ada bentuk perkara muhdats yang diada-adakan dengan alasan atau dengan tujuan supaya laku. Ini bukan dagang kue, kok enggak laku agamanya yang dirubah. Siapa yang menerima dia mendapatkan hidayah, dan siapa yang menolak maka dia akan mendapatkan kerugian untuk dirinya sendiri. Kita menyampaikan apa adanya dari Allah dan Rasulnya. Kita menyampaikan sesuatu yang sudah baku dalam Quran wa sunnah, sebagaimana apa yang dipahami oleh para salafus salih, umat pertama dari umat ini, kita sampaikan. Kalau mereka menerima wabihi wa ni'mah, kalau mereka menolak, fala yulumanna illa nafsah. Kalau menerima, maka itu yang kita harapkan. Kalau menolak, itu salah mereka sendiri. Kita tidak dirugikan sedikit pun. Kenapa tidak dirugikan? Karena Allah akan bertanya dengan pertanyaan apakah sudah disampaikan. Titik. Tidak bertanya berapa pengikutmu, apa mereka akan mengikuti atau tidak mengikuti. Khonfirina azakumullah, kata Allah pada nabinya, pada rasulnya, wa ma alaika illa al-balagh, tidaklah atasmu kecuali penyampaian, kata Allah. Setelah disampaikan, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Setelah disampaikan, silakan. Siapa yang mau beriman silakan beriman, siapa yang mau kufur silakan kufur, masing-masing bertanggung jawab terhadap sikapnya. Kullu nafsin bima kasabat rahinah, Setiap jiwa dengan apa yang dia lakukan bertanggung jawab. Dan dia rahina mempertaruhkan dirinya. Silakan. Ini kebenaran, terimalah. Ini kebenaran, terimalah. Ini qala Allah wa qala Rasul, terimalah. Mereka faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur. Kalau mereka mau menerima kebaikannya buat mereka, kalau mereka menolak kejelekannya juga atas mereka. Selesai. Ini yang namanya dakwah. Qul inna a'udzubikum berarti ini ada berita, ada peringatan. Beritanya akan muncul yang seperti itu. Manusia-manusia yang berdakwah seakan-akan berdagang. Enggak laku diganti hukumnya. Ditambah dengan kebid'ahan-kebid'ahan, dirubah, dikurangi, diseret sana kemari supaya laku. Ini beritanya. Peringatannya, hati-hati dari model-model orang seperti ini. Dan hati-hati dari kebid'ahan-kebid'ahan yang diada-adakan oleh model manusia seperti ini. Sehingga asar ini mengandung berita dan peringatan sekaligus. Yang ketiga, qala Khalid ibn Sa'ad rahimahullahu ta'ala. Anna Hudzaifah ibn al-Yaman lamma hadaratuhu al-wafah dakhala alaihi Abu Mas'ud Al-Ansari. Diriwayatkan oleh Khalid ibn Sa'ad bahwa Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu ketika hampir wafatnya, dihadiri kematian, yani hampir wafat, dakhala alaihi Abu Mas'ud Al-Ansari, masuk kepadanya seorang sahabat yang mulia yaitu Abu Mas'ud Al-Ansari. Faqala, kemudian berkata kepadanya, ya Aba Abdullah, i'had ilayna. Melihat Hudzaifah ibn al-Yaman sakaratul maut, sudah hampir wafat, maka Abu Mas'ud Al-Ansari meminta wasiat. Ya Aba Abdullah, i'had ilayna. Wahai Abu Abdullah, kunyahnya Hudzaifah Abu Abdullah, berilah pesan-pesan kepada kami sebelum kau wafat. Faqala Hudzaifah, maka Hudzaifah berkata kepadanya, awalam ya'tikal yaqin, belumkah datang kepada kamu suatu keyakinan? I'lam anna ad-dhalalah haqqad dhalalah an ta'rif ma kunta tunkir wa an tunkir ma kunta ta'rif wa iyyaka wat-talawun fi dinillah fa inna dinallahi wahid. Lihat wasiat beliau radhiyallahu ta'ala anhu, wasiat dari Hudzaifah ibn al-Yaman sahibus sir, pemilik rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah membisikkan nama-nama munafikin secara lengkap pada beliau. Dan ini menunjukkan keistimewaan beliau. Rasulullah sallallahu tidak menyampaikannya pada orang lain. Kata Hudzaifah, i'lam, ketahuilah, anna dhalala haqqad dhalala, ketahuilah bahwa kesesatan yang merupakan sebenar-benar kesesatan adalah engkau menganggap ma'ruf apa yang kau tadinya tahu itu kemunkaran. Engkau anggap munkar apa yang kau tahu itu adalah ma'ruf. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, dikatakan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman bahwa yang namanya kesesatan, sebenar-benarnya kesesatan adalah an ta'rif ma kunta tunkir, engkau anggap ma'ruf apa yang tadinya kau yakin itu adalah munkar, kau anggap kebaikan. Dan sebaliknya, engkau anggap munkar yang tadinya itu adalah kebaikan. Engkau anggap baik apa yang tadinya munkar, engkau anggap munkar apa yang tadinya baik. Qanfirina azakumullah, berarti ini antara al-ma'ruf dan al-munkar. Al-munkar ma'ankarahu syara' wal-ma'ruf adalah ma'amarahu syara'. Yang namanya kemunkaran adalah yang diingkari oleh syariat, Quran wa sunnah. Sedangkan yang namanya ma'ruf adalah apa yang dianjurkan, diperintahkan, disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kesesatan yang sebenar-benarnya kesesatan, engkau menganggap ma'ruf apa yang tadinya kau ketahui itu adalah munkar. Sudah kamu baca dalam Quran, itu adalah munkar. Kamu baca dalam sunnah adalah munkar. Tiba-tiba kau ganti bahwa itu ma'ruf. Sebaliknya, yang dalam Quran ma'ruf, dalam sunnah juga ma'ruf, merupakan kebaikan, kamu anggap itu munkar. Ini kesesatan yang sebenar-benarnya kesesatan. Kalimat berikutnya dari Hudzaifah, wa iyyaka wat-talawun, hati-hati kalian dari talawun. Talawun itu berwarna-warni dalam agama. Jadi kata talawun, talawun berwarna-warni dalam agama. talawun fi dinillah. Fa inna dinallahi wahid. Karena sesungguhnya agama Allah itu satu. Sesungguhnya agama Allah itu satu. Maka kalau kalian yatalawan berwarna-warni dalam agama, berarti kalian berpecah belah. Berarti kalian masuk ke dalam kebidaahan-kebidaahan, kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan. Karena yang namanya agama satu. Apa yang dipahami oleh para sahabat dari Quran dan sunnah nabinya, maka itu agama. Sehingga dikatakan oleh Ibnu Jubair rahimahullah, "Ma la ya'riful badriyuna laisa min ad-din." Kata Ibnu Jubair rahimahullah, apa yang tidak dikenal oleh para ahlu Badr, apa yang tidak dikenal oleh para sahabat pengikut perang Badr, laisa min ad-din, itu bukan agama. Apa yang tidak dikenal oleh mereka bukan agama. Berarti ada berapa agama ini ajarannya? Hanya satu ajaran, yaitu yang dikenal oleh para ahlu Badr dari Quran dan sunnah nabinya, dari ajaran Rasulullah SAW, dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Berarti kalau ikhwan fillah na'azakumullah, kalau kemudian mereka berwarna-warni dan mengatakan banyak jalan menuju Roma, ini kadzab, dusta. Tidak ada jalan kecuali satu. Kan banyak jalan menuju kepada keridhaan Allah. Kita bisa dengan jalan ini, jalan itu. Kita beda jalan, tapi kita sama tujuan. Hah? Apa kamu bilang? Ya kita beda jalan, tapi kita satu tujuan. Kamu jalannya seperti itu, kami jalannya sufi, yang lain jalannya khawarij, sesat, yang ini jalannya syiah, rafidah, yang ini jalannya mu'tazilah. Kemudian menganggap bahwa kita walaupun beda-beda jalan, tujuannya sama, keridhaan Allah. Jalan keridhaan Allah hanya satu, yaitu yang pernah dijalani oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Barang siapa yang menjalani jalan lain selain jalan mereka, balun mudil. Barang siapa menjalani jalan lain selain jalan mereka, sesat dan menyesatkan. Maka hendaklah kaum muslimin berlomba-lomba untuk mengikuti jalan mereka. Berlomba-lomba untuk mengikuti jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena yang selamat adalah satu, kata Nabi. Al-jama'ah ma'ana alaihi wa ashabi. Yang aku ada dalamnya dan para sahabat. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Adapun perbedaan-perbedaan ijtihad itu di samping sedikit. Dalam perkara-perkara yang mereka beristihad dan mereka tidak saling sesat menyesatkan. Dan mereka dalam keadaan tetap di atas satu jalan. Yaitu jalan tauhid was sunnah. Tetapi kalau sudah menyimpang dari tauhid dan sunnah. Bahkan mengada-adakan pendapat baru yang tidak pernah dikenal oleh para sahabat. Maka ini adalah sesuatu bid'ah muhdatsah yang akan membawa kepada talawun fiddin. Kalau dibiarkan boleh mengada-adakan kebid'ahan dan dianggapnya ada bid'ah hasanah, maka apa yang terjadi? Yang terjadi at-talawun fi dinillah, berwarna-warninya agama. Oh, kamu punya bid'ah itu yang bagus ya? Oh, ini bagus bid'ahnya, bid'ah hasanah. Saya juga punya bid'ah hasanah. Bagus, lebih bagus dari bid'ahnya kamu. Bikin sendiri. Yang ketiga juga mengatakan, wah kalau begitu saya punya ide yang lebih bagus lagi. Kalau diginikan sedikit akan lebih bagus. Maka warna yang ketiga muncul. Mulai mejiku hibiniu. Merah, biru, kuning, hijau, oranye. Semuanya. Macam-macam warna. Kenapa? Karena dibiarkan mengada-adakan kebid'ahan dengan alasan, tapi baik kok. Dibiar-biarkan mengadakan berbagai macam ajaran baru dengan alasan, tapi baik kok. Akhirnya talawun, akhirnya berwarna-warni. Maka nasihatnya Hudzaifah, iyyakum wattalawun. Fi dinillah, fa inna dinallahi wahid. Hati-hati kalian dari berwarna-warni dalam agama, karena sesungguhnya agama Allah itu satu. Karena bin na'azakumullah, berarti talawun yang diperingatkan oleh Hudzaifah agar hati-hati daripadanya adalah penyebabnya kebid'ahan-kebid'ahan, kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan, perkara-perkara muhdats. Nasallahu alaihi wasallam al-afiyah. Nasallahu ta'ala al-hidayah wa rahmah. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita dan seluruh kaum muslimin ke dalam tauhid dan sunnah. Semoga Allah memberikan hidayah kita dan mereka ke dalam ilmu, dengan Quran wa sunnah, dengan pemahaman para salafus saleh. Amin. Wabillahi taufik. Subhanallahi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.